Selamat malam jemaat sekalian. Ya, mari kita membaca Alkitab kita. Kita buka Filipi pasal 1. Filipi pasal 1. Kita akan membaca dari ayat 27 sampai ayat 30. Filipi pasal 1 dari ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-30. Mari kita membacanya bersama-sama karena tidak terlalu panjang. 1, 2, 3. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikitpun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk catatan firman-Mu melalui Rasul Paulus, hamba-Mu yang Engkau pilih, yang Engkau berikan wahyu, bahkan inspirasi, sehingga di tangan kami ada tulisan-tulisan yang memberitahukan kepada kami bagaimana kami harus bersikap sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu di hari-hari kemudian sesudah mereka. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu. Biarlah kami dapat memahaminya dan iman kami menjadi lebih kuat dan kerohanian kami menjadi lebih dewasa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi tidak salah lagi ditulis dari penjara. Dan surat ini sungguh luar biasa. Kalau dilihat dari suasana hati yang digambarkan melalui kata-kata yang terkandung dalam surat ini, sepertinya ditulis bukan oleh orang yang sedang di dalam penjara, karena penuh dengan kata bersukacitalah, bersukacitalah. Sulit kita dapatkan orang di dalam penjara yang bersukacita. Dan saya sudah banyak kali mengunjungi penjara, dan rata-rata yang di dalam penjara itu murung, susah hati. Tetapi ini beda dengan Rasul Paulus. Justru dia yang di dalam penjara, yang menghiburkan orang yang di luar penjara dan menasehati mereka untuk bersuka cita senantiasa. Terus gitu. Nah sungguh, sampai pada pasal 1 ayat 27 ini, Rasul Paulus dari ayat 27 sampai 30 menyampaikan beberapa hal yang saya malam hari ini ingin ajak Anda renungkan. Yang pertama sekali itu adalah bahwa iman yang timbul dari berita Injil katanya. Ya, iman yang timbul dari berita Injil. Nah, iman kita adalah iman yang timbul dari berita Injil. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang timbul dari berita Injil. Kasih tidak menyelamatkan, kasih menyejukkan. Anda misalnya di Uganda, di sana lagi sedang kelaparan, Anda kirim 1 juta dus Indomie ke sana, mereka akan makan semuanya, mungkin sampai kembung. Tapi tidak ada yang masuk surga melalui Indomie itu, tidak ada. Ya, jadi apa yang menyebabkan ada iman yang menyelamatkan? Iman yang menyelamatkan datang dari berita Injil, katanya. Berita Injil. Mengapa kelompok fundamentalis tidak setuju dengan social gospel? Ya, Ibu Rebecca pernah kerja di proyek Kasih di daerah Kalimantan Barat, saya tahu itu. Ya, World Vision International membeli ya ribuan hektar tanah, ya, bahkan ratusan ribu. Kemudian orang-orang miskin semuanya ditaruh di situ, dibikinkan satu rumah, dikasih satu hektar, model transmigrasi. Sebelum Indonesia melaksanakan transmigrasi, World Vision International sudah melaksanakan dulu. Dan banyak orang Kristen punya uang sudah masuk di situ tumpuk. Bayangkan orang dipindahkan ke situ, kemudian mereka dibikinkan rumah dan dikasih bekal 1 tahun. Lucunya di sana itu, ini orang-orang yang menikmati uang orang Kristen. Dibikinkan rumah, dikasih tanah 1 hektar, dan tiap bulan datang terima supply subsidi untuk mereka. Tapi mereka mendirikan pekong kecil di depan rumahnya gitu. Mereka mendirikan berhala kecil di depan rumahnya. Ada yang lain, ya pokoknya masing-masing kembali ke agamanya masing-masing, menyembah berhala dan lain sebagainya. Waktu itu saja saya melihat bahwa betapa sayangnya uang orang Kristen itu yang ditanamkan ke proyek semacam begitu. Kasih, betul, kasih. Mengasihi mereka, oh sangat amat sangat. Tapi kasih apakah bisa membuat mereka masuk surga? Kalau tidak disampaikan kepada mereka berita Injil, ya, iman yang timbul dari berita Injil. Jadi berita Injil disampaikan, berita Injil yang benar. Berita Injil yang benar disampaikan dengan kasih enggak? Ya tentu dengan kasih, sangat mengasihi mereka. Cuman pemilihan apa yang penting bagi mereka. Kelompok liberal melihat yang penting itu perutnya diisi. Kelompok fundamentalis berkata yang penting itu adalah berita Injilnya supaya mereka bisa diselamatkan. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang masuk surga perlu mempunyai iman, dan bukan iman sembarangan iman. Iman yang timbul dari berita Injil. Ini penting. Iman yang timbul dari berita Injil. Tanpa iman yang timbul dari berita Injil, itu bukan iman yang menyelamatkan. Mungkin ada orang beriman aneh-aneh, segala macam model iman. Tapi di sini dikatakan iman yang timbul dari berita Injil. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, orang yang mendengar Injil itu kemudian beriman. Beriman. Ah, ini menjadi orang Kristen. Karena dia beriman, dia menjadi orang Kristen. Menjadi salah satu anak-anak Allah. Nah, kemudian hal yang kedua yang saya ingin ajak Anda lihat di sini katanya. Hanya, ini bagian atasnya lagi, hanya, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu berdiri teguh dalam satu roh, sehati, sejiwa. Mengapa tadi saya ambil yang bawah dulu? Anda harus jadi orang Kristen dulu, Anda harus menerima Injil Kristus dulu, gitu, baru kemudian di nomor 2 itu disuruh apa? Memiliki hidup yang berpadanan dengan Injil itu, gitu. Memiliki hidup yang berpadanan dengan Injil. Oh, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bicara Injil itu bicara doktrin, itu bicara tentang pengajaran, bicara tentang sistematika teologi, bicara tentang suatu berita yang semakin sistematis dia disampaikan akan memiliki exception yang semakin baik, ya. Karena manusia kan mau, kalau disampaikan kusut-kusut begitu susah difahami. Udah, bagaimana mau mencernanya? Seringkali kalau saya mendengar orang cerita tentang apa yang mungkin baru dia dengar, alami segala macam, saya mendengarkan saya enggak jelas. Saya bilang begini, tenang-tenang, coba ceritanya yang urut, yang urut, yang urut, gitu. ya jangan begini begini begini begini begini begini. Jadi kita bingung sama ceritanya. Dia yang menceritakan, dia menyaksikan, kita pula yang mesti susun mana duluan mana belakangan, karena ceritanya tidak urut gitu. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, banyak orang sulit memberitakan Injil karena cara menyampaikannya itu kurang sistematis. Padahal itu bukan sesuatu yang sulit. Itu hanya perlu tenang, ya. Dan Anda tahu urutannya apa dulu, kemudian kedua, ketiga, keempat. Ada urut-urutannya begitu. Coba lakukan dengan urut-urutannya. Nanti Anda puas sendiri. Wow, ternyata saya beritakan Injil dengan sistematis. Ternyata saya bisa bersaksi dengan begitu baik. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bicara Injil itu bicara tentang sebuah sistematika teologi, doktrin keselamatan, berita Injil, kabar baik. Saudara, jikalau seseorang tidak dalam keadaan desperate, jikalau seseorang tidak dalam keadaan memprihatinkan, atau bahkan mungkin terancam, apa artinya Injil baginya? Injil itu artinya kabar baik. Kabar baik. Mengapa Tuhan Yesus berkata, orang kaya masuk surga seperti unta masuk lubang jarum? Mengapa? Tahu? Karena begini. Karena mau diberitakan kabar baik untuk dia. Kabar baik, bayangkan. Sementara dia tidak dalam keadaan kesusahan, kesulitan, apalagi kesengsaraan, dan lain sebagainya. Kabar baik apa yang dia perlukan? Gitu kan? Semuanya dalam keadaan baik-baik. Semuanya dalam keadaan damai sejahtera, aman tentram. Kabar baik apa? Gitu. Kabar baik apa? Tadi di meja makan saya dengan Dr. Stephen baru ngobrol-ngobrol tentang seseorang yang sangat kaya. Saya sudah pernah ke rumahnya. Jangankan mau dengar Injil, dia merasa tidak perlu sama sekali. Saya bilang, terhadap orang yang macam begini, tahu gak apa yang mesti dikatakan kepadanya? Kadang-kadang mungkin saya merasa saya akan jadi orang yang sangat kejam. Saya bilang, saya sebenarnya kepingin nunjuk mukanya, bilang, saya tahu persis kamu pasti masuk neraka. Biar dia stres. Nah, kadang-kadang ya, terhadap orang macam begitu, kita merasa gregetan gitu loh. Saya tahu persis kamu pasti masuk neraka. Pasti. Baru dia, hah? Kok saya bisa pasti masuk neraka? Ayo, oke, duduk. Sekarang duduk. Saya kasih tahu kenapa kamu bisa pasti masuk neraka. Karena apa? Rumahnya besar, mobilnya banyak, pembantunya banyak, everything fine-fine, semuanya. Kita bilang mau sampaikan kepadanya kabar baik. Kabar baik apa lagi gitu? Ya. Kabar baik model apa? Dia tidak memerlukan kabar baik sebenarnya. Tidak ada. Bahkan dikasih duit yang kepalang panggung saja itu bukan kabar baik bagi dia. Gitu. Saudara yang saya kasih dalam Yesus, kabar baik itu sangat penting bagi orang yang tertindas, bagi orang yang merasa terhempas. Ketika Yohanes Pembaptis utus muridnya tanya kepada Tuhan Yesus, apakah engkau dia atau kami harus menanti lagi? Tuhan Yesus berkata, orang buta sudah melihat, orang timpang berjalan, orang lumpuh sudah melompat, dan Injil sudah diberitakan kepada orang-orang miskin. Ini penting. Dannya itu, Injil sudah diberitakan kepada orang-orang miskin. Ya, memang orang miskinlah yang lebih banyak menyambut Injil. Anda boleh survei. Dan biasanya orang Kristen yang kaya gitu, itu pun pada waktu dulu miskin, dia percaya Tuhan, kemudian belakangan jadi kaya. Jarang yang kaya, sudah kaya duluan, kemudian percaya Tuhan, itu agak sulit. Tuhan Yesus tidak mungkin bikin kesalahan ketika dia berkata bahwa orang kaya masuk surga seperti onta masuk lubang jarum. Karena dia tahu persis orang kaya masuk surga itu sulit. Mereka seolah-olah tidak membutuhkan Injil. Nah, Injil, ini bicara Injil, bicara doktrin. Bicara pengajaran. Pengajaran yang sedemikian rupa yang meyakinkan orang bahwa dia itu akan pergi ke neraka. Dia pasti akan pergi ke neraka. Nah, karena akan pergi ke neraka itulah makanya dia memerlukan penyelamatan. Dan penyelamatan dari Allah itu kabar baik. Itu kabar baik. Tidak ada kabar yang lebih baik dari itu lagi, di mana orang yang pasti pergi ke neraka, kemudian ada jalan keluar, bisa pergi ke surga tanpa biaya dan lain sebagainya. Itu kabar baik. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita menyampaikan kabar baik. Kabar baik. Tadi kabar baik itu orang itu mesti menyadari bahwa dia itu dalam keadaan, kalau tanpa pertolongan, dia habis. Dia betul-betul dalam keadaan terancam amat sangat. Bukan terancam akan ditembak, penganiayaan. Terancam masuk ke neraka, bayangkan. Terancam. Itu ancaman yang luar biasa. Seharusnya sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Dulu waktu saya pemuda, saya seringkali berpikir, seandainya saya tidak percaya Tuhan Yesus, wah, saya akan pasti stres sekali. Terlebih lagi ketika menyaksikan orang mati. Tiap kali kita dengar orang mati, si Anu mati, si ini mati, sama mati. Wah, kapan giliran saya mati? Ya kan? Kan pasti kena giliran punya. Nggak mungkin nggak kena giliran gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kemudian sekarang kita masuk ke sini, katanya hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Berpadanan dengan Injil Kristus. Injil Kristus, hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus itu yang bagaimana ya? Padanan dengan Injil Kristus. Berpadanan itu artinya berpasangan. Seimbang berjalan. Saudara, pertama-tama ya, Injil Kristus memberikan kita ketentraman, kedamaian dalam hidup ini. Jadi hidup yang perpadanan dengan Injil Kristus itu adalah hidup yang memiliki ketentraman dari dalam, kedamaian. Mengapa? Karena sudah pasti masuk surga. Sudah pasti masuk surga. Anda bisa bayangkan. Kalau katanya pasti masuk surga, tapi hidup stres terus gitu. Ya. Well, ini enggak berpadanan. Tidak berpadanan. Karena kalau pasti masuk surga, itu ada kedamaian yang tersendiri. Ketentraman pasti masuk surga. Ya. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sejak zaman dahulu kala, dari berbagai umat agama, yang nyanyi itu orang Kristen. Dan yang nyanyinya merdu orang Kristen. Baru belakangan ini mereka semuanya belajar nyanyi juga gitu. Belajar nyanyi. Sekarang agama-agama lain pada nyanyi, tapi nyanyinya ngaco, ulang-ulang di situ, ulang-ulang begitu itu. Hanya Kristen yang nyanyinya merdu, lihat lagu kita, ya kan, himne. Oh, betapa ya. Mengapa itu? Ekspresi hati Tuhan pasti masuk surga. ada sukacita diekspresikan melalui lagu. Lagu. Oleh sebab itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kadang-kadang saya duduk di depan di sini, saya amatin nyanyi gitu ya. Ada yang datang ke sini, ya sepertinya nggak tahu, mungkin tadi sebelum ke sini makan permen karet jadi kena lem gitu. Ini buka mulutnya rasanya sungkan dan agak sedikit ini. Sepertinya kurang happy gitu ya. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, padahal saya kasih tahu, nyanyian yang dikumandangkan di sini dan cara jemaat Grafe bernyanyi, saudara, nanti ketika Anda kehilangannya, Anda pasti merindukannya. Amin. Iya. Anda belum kehilangannya, Anda belum merindukannya. Ketika pemimpin-pemimpin tunas mereka sudah pergi ke daerah kemana, tahu nggak? Setiap kali saya ketemu dengan mereka, mereka berkata apa? Kita rindu nyanyi seperti di Grafe. Ya di sana orangnya sedikit gitu. Kadang-kadang main musiknya sama nyanyinya juga bentrok-bentrok lagi gitu ya. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hidup yang berpadanan dengan Injil. Yang bagaimana hidup yang berpadanan dengan Injil? Ada sukacita internal, ada ketenteraman internal dari dalam semuanya itu. Itu yang nomor satu. Yang keduanya berpadanan adalah karakter. Nah, Injil, konsep Injil itu begini. Orang yang sudah terima Injil adalah begini. Yesus menggantikan saya dihukum di atas kayu salib, dan sekarang saya hidup bagi dia. Hidup menggantikan Yesus Kristus. Jadi orang yang sudah punya Injil itu punya mindsetting, ya, filosofi hidupnya adalah Yesus sudah menggantikan saya dihukum, sekarang saya hidup baginya. Hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus dari hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Saudara, saya pernah ini selesai seminar di Lampung, ya. Mereka semuanya ada belasan orang bawa saya ke satu restoran. Ini orang enggak puas-puasnya mau tanya. Di restoran itu sampai hampir jam 1. Saya bilang saya sudah ngantuk. Mata saya berkali-kali saya pejamin, bukain lagi. Tahu enggak? Itu ada satu bapak, nanyanya banyak. Ya. Tetapi kemudian dia keluarkan rokok. Tup-tup-tup begitu. Saya bilang, padahal itu pengusaha. Saya bilang, kok kamu merokok? Saya bilang, begitu ya. Saya pikir ini orang perlu dicentel sekali karena dia tidak menghargai saya. Dia berani depan-depan. Andai kata dia merokok pun mesti merokok di belakangan, betul nggak? Di belakang gitu. Dia di depan-depan tup-tup-tup begitu. Saya bilang, kamu kok merokok? Saya bilang, dia malu semua orang lihat dia. Saudara yang saya kasih dalam Yesus. Orang banyak tanya. Boleh ini enggak? Boleh itu enggak? Begini boleh enggak? Begitu boleh enggak? Sebenarnya jawabannya sangat simpel. Saya pernah berkata kalau orang Kristen kenal doktrin, sebenarnya masalah kehidupan itu adalah masalah yang logis gitu. Saya tidak berkata bahwa kita tidak perlu ini tentang kehidupan mesti gimana-gimana. Begini. Dalam sebuah negara, siapa berani berkata tidak perlu ekonomi? Siapa berkata kita tidak perlu yang lain-lain ya, perlu olahraga segala macam. Tapi tahu nggak, di sebuah negara hukum adalah panglima. Kalau hukum tidak jalan, yang lain-lain tidak ada ini berfungsi dengan baik. Dan itulah yang menjadikan Singapura sarang bajak laut, menjadi negara yang luar biasa. Nah di dalam kekristenan, di dalam masalah iman, saya ingin katakan kepada Anda bahwa doktrin adalah panglimanya. Pengajaran itu panglimanya. Kalau mengenai kehidupan sehari-hari, ya ada banyak hal kita bisa pikir secara sangat simpel sekali, saya berat. Kalau dia bilang, boleh merokok enggak? Saya tanya sama kamu. Begini, kalau Tuhan Yesus hidup sekarang ini, kira-kira dia merokok Ji Samsu atau Marlboro? Ayo jawab saya. Kalau Tuhan Yesus hidup sekarang ini, dia merokok enggak? Atau dia merokok Ji Samsu apa Marlboro rokoknya gitu? Sudah jelas tidak. Tuhan Yesus pasti bilang tidak boleh merokok. Ada firman Tuhan mulai begitu. Dan banyak hal-hal yang lain lagi yang praktikal. Mengenai masalah seks, siapa yang tidak tahu bahwa harus setia kepada suami, harus setia kepada istri? Kenapa ada orang yang sampai ngaco misalnya gitu? Hehe, hati-hati. Ya. Iblis penuh dengan tipu muslihat, bisa membangkitkan berbagai keinginan di dalam hati orang yang aneh-aneh. Ya. Dan perlu Anda ketahui, ketika hal itu bangkit, ya, Anda harus tekan dia, bunuh dia. Ya. Keinginan yang aneh-aneh itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hidup yang berpadanan dengan Injil. Hidup yang berpadanan dengan Injil. Hidup yang berpadanan dengan doktrin yang kita sampaikan. Nah, khusus untuk hal ini, tolong mahasiswa teologi perhatikan. Anda mau libur, dan Anda mau pulang ke kampung lah, macam-macam. Saya katakan bahwa apa yang Rasul Paulus pesankan ini, tolong camkan amat-amat sangat. Jangan sampai bikin kacau. Karena apa? Pernah ada mahasiswa, dia sangat mempertahankan doktrin. Tahu gak apa? Dia sampai ke kampungnya, dia bilang apa? Keluarganya bilang, kita pergi ke gereja. Enggak. Kami orang Grafe tidak pergi ke gereja yang salah. Wih, hebat sekali. Nah, tidak pergi ke gereja yang salah. Akhirnya dia tinggal di rumah. Nah, tinggal di rumah tuh sama pacarnya. Ah, ngaco lah. Akhirnya begitu strik masalah doktrin, tapi hidupnya tidak berpadanan dengan apa? Doktrin itu. Ya, setelah semua orang pergi ke gereja, tinggal berdua saja di rumah, apa jadinya? Tidak berpadanan sama sekali. Gayanya boleh. Saya nggak tahu apakah itu tipu muslihat supaya semua orang pergi, mereka bisa tinggal di rumah saja. Nah, ini kan kacau. Saudara, hidup berpadanan dengan doktrin yang kita sampaikan. Berpadanan dengan itu. Doktrin kita dihujat orang. Ya. Pengajaran kita dihujat orang. Injil yang benar dihujat orang. Banyak kali. Adalah karena orang yang membawanya, hidupnya tidak berpadanan dengan Injil itu. Sayang sekali, sangat disayangkan. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, kata Paulus, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikitpun oleh lawanmu. Yang ketiga, tiada digentarkan sedikitpun oleh lawanmu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau Anda mantap secara doktrinal, nomor satu, Anda mantap secara doktrinal, tiga doktrin Anda kuasai dengan baik, ya. Tiga doktrin Anda kuasai dengan baik, tiga doktrin utama kita Anda kuasai dengan baik, plus Anda sudah memiliki atau membangun hidup yang berpadanan dengan Injil itu, maka barulah kalimat ini, tiada digentarkan sedikitpun, tiada digentarkan sedikitpun oleh lawanmu. Tiada digentarkan, tiada digentarkan, tenang gitu, tiada digentarkan. Hati tidak perlu berdebar-debar, tiada digentarkan. Mengapa? Karena secara doktrinal mantap, secara kehidupan sehari-hari orang mau cungkil, beres. Tiada digentarkan. Tiada digentarkan. Sehingga saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Anda bersaksi, Anda menjadi mercu suar, menjulang tinggi, karena secara doktrinal Anda mantap dan memiliki hidup yang sepadanan dengan Injil Kristus, sepadanan dengan doktrin itu. Maka Anda tidak perlu gentar sedikit pun menghadapi siapapun juga. Tidak perlu digentarkan. Tidak perlu takut katanya. Tidak perlu takut menghadapi ajaran dari manapun juga. Tidak perlu takut menghadapi saksi Yehova. Tidak perlu takut menghadapi mereka yang menolak kata Allah. Tidak perlu takut terhadap kelompok manapun juga, karena Anda menguasai doktrin dengan baik. Di satu sisi yang lain, kehidupanmu sepadanan dengan Injil, sepadanan dengan doktrin itu. Karena saya sering mengatakan bahwa begini, kalau iblis mencari kelemahan doktrin kita dan dia tidak dapatkan, maka Anda tahu apa yang akan diusahakan oleh iblis. Maka dia mulai mencari aspek yang lain. Dia mulai masuk, dia mulai mencari aspek kehidupan sehari-hari. Dia mulai mau mengacaukan keluarga, mengacaukan suami istri dan lain sebagainya. Karena apa? Karena dari segi doktrin dia tidak temukan hal di mana yang dia bisa masuk, tidak ada. Maka dia akan masuk lewat kehidupan sehari-hari. Dia akan masuk dari sudut keuanganmu, membuat Anda kredit, kredit ini, kredit itu, kredit sana, kredit sini, sampai membengkak. Hello. Weh, nanti susah. Hidup jadi tidak tentram karena dikejar-kejar oleh, apa namanya? Debt collector. Hello. Pusing kepala. Saudara yang saya kira. Ya. Iblis masuk lagi ke hal yang lain. Hello. Dari segi asmara, dia tahu yang ini lemah soal wanita. Waduh, ya. Iblis itu tahu, dan dia mulai memakai alat itu, karena dia tahu kalau dia mau masuk dari segi doktrin ini nggak bisa. Jemaat grafis susah diserang dari segi doktrin karena mereka seminar terus, jemaatnya tahu doktrin. Kalau gitu diserang apa? Serang aspek-aspek lainnya. Hati-hati. Nah, kalau kita mantap segi doktrinal, mantap segi kehidupan sehari-hari, jaga dengan baik, maka tidak perlu gentar terhadap lawan kita. Tidak perlu gentar. Yang terakhir, yang nomor 4. Terlebih tidak usah gentar, karena di sini Rasul Paulus bilangin, kamu bukan hanya diberi karunia untuk keselamatan, tetapi kamu melainkan untuk menderita bagi dia. Sebab bukan hanya dikaruniakan saja untuk percaya kepada Kristus, tapi dikaruniakan untuk menderita baginya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, coba dengar baik-baik. Siapa di sini yang kepingin diberi karunia oleh Tuhan? Kalau di karismatik pasti ditanya, mau diberi karunia melakukan mujizat? Mau. Mau diberi karunia supaya orang ditumpangin tangannya tumbang semua? Terus kalau ditanya, siapa yang mau diberi karunia untuk menderita? Jangan itu. Walah, kalau diberi karunia untuk berkhotbah, diberi karunia berkhotbah dengan dahsyat, mau? Mahasiswa, mau Pak, mau. Mau diberi karunia apa lagi? Mau diberi karunia untuk menderita, Yos? Waduh. Masa saya diberi karunia untuk menderita, nanti keluar dari sini menderita terus sampai di end, bagaimana? Wah, repot juga. Tapi Rasul Paulus ngomong begitu, kamu bukan hanya diberi karunia untuk percaya kepada Kristus, tapi juga untuk menderita. Waduh, ini karunia yang sangat spesial nih, saudara. Sebenarnya saudara yang saya kasih dalam Tuhan, semakin akhir zaman mendekati kedatangan Tuhan, karunia ini justru sangat penting. supaya dalam penderitaan model apapun juga kita tetap kuat gitu, tetap tahan. Ini karunia untuk menderita. Karunia untuk menderita di bumi ini, dan semua penderitaan yang kita alami bagi Tuhan Yesus Kristus nanti akan ditukar dengan mahkota. Wah, indah sekali saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tapi toh masih tidak ada orang yang mau diberi karunia menderita. Mengapa begitu? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Seharusnya kita berkata, Tuhan, kalau saya memang harus menderita, ya, saya akan. Kalau saya harus menderita, terserah Tuhan. Saya efektifnya bagaimana? Saya efisiennya di mana? Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang saya sangat khawatir dari orang Kristen zaman sekarang ini adalah apa? Iblis menghembus kekristenan dengan teologi sukses, dengan orang Kristen dalam hidup keadaan baik, enak, semuanya. Segala sesuatu enak. Ini zaman segala sesuatu enak. Di grafe ini kadang-kadang listrik kita jatuhkan, top, gelap gitu. Ya, saya sama Stephen juga pernah di kantor tiba-tiba gelap, dia bilang, kalau zaman sekarang gak ada listrik ini gimana hidupnya ya. Akhirnya kita terpikir ini kelompok Kristen Amis yang di Amerika itu kok mereka menolak pakai listrik, pakai lampu nemplok sampai sekarang. Hebat juga ya. Terus kita ngobrol punya ngobrol, kalau kita dari awal memang tidak pernah kenal listrik, dari awal mungkin bagus gitu. Tapi sekarang ini sudah pakai listrik begitu lama gitu, tiba-tiba pulang pakai lampu nemplok, nah ini rasanya, waduh, you know, bisa repot sekali. Ini zamannya enak, saudara. Ya, kita yang tinggal di Jakarta coba ya, kita sudah tidak sanggup hidup tanpa listrik. Saya kasih tahu Anda, mungkin tidak perlu waktu terlalu lama, entah 10 tahun lagi, Anda tidak mungkin hidup tanpa handphone. Anda setuju itu bisa jadi? Ya. Ya kan? Karena apa? Kring. Hei, halo, halo, halo. Kring, halo. Tiba-tiba handphone enggak ada. Iya enggak? Ketinggalan aja susah. Betul enggak? Ketinggalan handphone kita sudah bilang, aduh, ketinggalan handphone. Sedikit-sedikit pegang mau nelpon, iya lupa ketinggalan gitu. Ya, ini baru setat, saya kasih tahu, baru setat. 10-20 tahun ke depan kita tidak mungkin, sulit hidup dengan tanpa handphone. Nah, jadi sebenarnya kita ini hidup di zaman yang enak. Ya. Waduh, saudara. Coba Anda bayangkan kalau Maria harus jalan dari Nazaret sampai ke Bethlehem antara 5 sampai 6 hari. 5 sampai 6 hari. Wah, hari ini kita pergi ke gereja apa? Yang paling mungkin simple, naik bajai, gitu. Sampai juga gitu doh. Wah, kalau jalan kaki 5 km, gitu. Lumayan sampai di sini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi begini, manusia akhir zaman sudah disenangkan dengan segala macam fasilitas, keadaan, bahkan hidup kekristenan, bahkan ditiupin lagi dengan teologi sukses, lalu mendadak kesulitan datang, himpitan terhadap iman datang, mendadak terjadi penganiayaan, mendadak terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan menimpa orang Kristen. Berapa persen yang sanggup tahan dalam situasi demikian? Berapa persen yang sanggup datang tahan? Yang sanggup bertahan itu pastilah di sini yang benar. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Adalah orang yang dengan hati siap menderita bagi Tuhan. No complain Tuhan. Keadaan apapun juga Tuhan, no complain saya. Karena saya memang siap kok. No complain. Saya akan coba dan mohon kekuatan dari Tuhan untuk supaya bisa bertahan. Mari kita berdoa. Mari kita renungkan betapa Rasul Paulus di dalam penjara, dia memberi nasihat agar orang Kristen di luar, khususnya waktu itu jemaat Filipi, mereka jangan sampai terbuai oleh keadaan dunia di luar sana. Mereka harus memperhatikan berbagai hal, dan diantaranya adalah yang kita bahas malam hari ini, bahwa iman mereka iman yang timbul dari pemberitaan Injil, dan bahwa hidup mereka harus sesuai dengan iman itu, dengan berita Injil itu. Dengan demikian mereka tidak perlu gentar sedikitpun menghadapi lawan, terlebih lagi jikalau mereka berkata kepada Tuhan, Tuhan, ya, saya siap kalau memang perlu menderita, saya siap. Nah, orang yang memiliki sikap yang demikian, ini yang akan bertahan ketika badai yang susah melanda orang-orang Kristen akhir zaman. Bapa Surgawi, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami bahwa dunia zaman kami sekarang ini adalah dunia dengan teknologi yang menciptakan segala sesuatu yang membuat hidup kami convenient, hidup kami enak. Tuhan, pastilah Engkau tidak mau hidup kami terbuai dan kemudian kami gampang jatuh, iman kami gampang lemah jikalau situasi tidak seperti yang kami inginkan. Tuhan, tolong kami, pimpin dan kuatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.